Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'din fi ad-din wa ad-dunya 'adlan minhu. La yuqal jarin wala haba. Faman qala inna fadlallahi 'alal mu'min wal kafiri sawa'un fahuwa sahibu bidah. Bal faddalallahu al mu'minina 'alal kafirina wat ta'i 'alal 'asi wal ma'sum 'alal makhzul 'adlan minhu. Huwa fadluhu yu'ti man yasha' wa yamna'u man yasha'. Kata al-muallif rahimahullah, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan di antara sesama hambanya satu dengan yang lain, ada kelebihan. Nah, dalam masalah agama dan dalam urusan dunia. Adlan minhu. Keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zalim ataupun pilih kasih. Semua itu sudah Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah ketika ingin memberikan keutamaannya kepada orang tertentu, ya sudah. Keutamaan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa keutamaan Allah yang Allah berikan kepada seorang mukmin dan kafir ini sama, maka orang ini sahibu bid'ah. Al-khulasah. Syariat Islam itu tidak menyamaratakan, ya, satu dengan yang lainnya semuanya sama. Tidak, satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih dalam perkara ini, ada yang kurang dalam perkara ini. Dalam urusan agama, ini lebih afdal dari yang satunya. Dalam urusan dunia, hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya, gak bisa disamakan. Allah jelas menyebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita dengan apa-apa yang maksudnya Allah utamakan, berikan kelebihan. Manusia ini satu lebih dari yang lainnya. Memang berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Makanya dalam urusan harta cukup dua saksi dari kalangan pria. Kalau tidak ada dua saksi, fa illam yakuna rajulaini farajulan wa imra'atan au farajulan wa imra'atani. Nah, kalau enggak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, Alhamdulillah. Yahdikumullah islih balakum. Maka sudah satu laki-laki, enggak ada masalah, namun ditemani oleh dua orang perempuan. Syahadatnya perempuan itu setengah, persaksiannya itu menduduki setengah kaum laki-laki. Sehingga kalau enggak ada satu orang laki-laki, harus dua perempuan. Sudah jelas. Hanya Rasul menyebutkan juga tentang kaum wanita, naqisatu aqlin wa din. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah orang yang mukmin memiliki keimanan, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar iman, kaman kana fasiqa, seperti orang fasik? Hadza ahlu ta'ah wa hadza ahlu al-ma'siyah la yastawun. Enggak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah mau disamakan? Apakah sama rata antara orang yang berilmu mengetahui dengan orang yang tidak berilmu? Enggak bisa. Makanya kata al-muallif di sini, pada siapa yang sama mukmin dengan kafir, laki-laki perempuan atau yang lainnya, fahuwa sahibu bid'ah. Nah, karena Allah membedakan. Nah, makanya sistem yang di situ diberlakukan sama, entah laki-laki, entah perempuan, entah mukmin, entah kafir, kedudukannya sama. Suaranya bisa menentukan, entah mukmin, entah kafir, kalau kurang satu sama. Fahuwa sahibu bid'ah. Dari sini kita mengetahui kebatilannya sistem selain dari sistem-sistem Islam, syariat Islam, entah demokrasi ataupun komunisme ataupun liberalisme dan yang lain-lainnya. Enggak bisa sama memang. Nah, enggak sama toh orang yang taat dengan al-asi, orang pelaku maksiat, al-maksum dengan orang yang makhdul, artinya maksum di sini orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, penjagaan, dengan orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa sama. Nah, fa huwa sahibu bid'ah. Dalam urusan dunia saja enggak disamakan. Kalau dalam urusan menentukan sesuatu yang kapasitasnya besar, punya peran besar dalam menentukan suatu wilayah dan yang lainnya, lawang pabrik saja harus dibedakan, ya kan? Lulusan S1 dengan D3, dengan S2 atau yang di bawahnya, mau dapat jabatan ini harus punya gelar S1 dahulu. Kalau enggak, ya enggak bisa. Kan seperti itu. Hah? Nah. Tapi memang ada beberapa perkara dalam Islam yang di situ memang dituntut kesetaraan. Hudud. Enggak peduli siapapun kalau sudah melakukan pembunuhan misalnya, atau melakukan perzinahan, atau dia mencuri sesuai dengan kadarnya sehingga layak untuk dipotong tangannya. Ya sudah, ini memang sama semuanya. Nah, law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, ini saya akan potong tangannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, putri beliau, kalau seandainya mencuri, potong, sama. Nah, begitu juga dengan berbuat adil di antara anak-anak. I'dilu baina auladikum, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bersikap adillah kepada anak-anak kalian dalam pemberian hadiah, bukan dalam masalah kebutuhan, bukan untuk memenuhi kebutuhan, dalam pemberian hadiah. Anaknya satu dikasih hadiah 100 ribu, ya yang lainnya harus kasih sama 100 ribu. Nah, yang lainnya dibelikan nasi goreng. Yang lainnya satunya harus dibeli nasi goreng. Begitu juga al-adl bainaz zaujat. Adil di antara istri-istri. Di sini nginepnya 2 hari. Ya di situ harus 2 hari. Nah, kalau tidak zalim asim. Orang yang tidak adil terhadap istri-istrinya, dia zalim dan dia asim, berdosa. Nah, punya istri lebih dari satu, namun yang satunya lebih diutamakan. Menginap di sini seminggu, sebulan, yang ini ditinggal lama. Nah, zalim orang yang seperti ini. Hadiahnya dibedakan, hadiah, bukan kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Memang beda istri yang anaknya 6 dengan istri yang anaknya 1 misalnya. Ya enggak akan mungkin sama. Nafkahnya sesuai dengan jumlah anak atau jumlah anggota keluarga. Tapi ngasih hadiah cincin. Entah mau istri 10, entah mau istri yang anaknya 10, anaknya 15, anaknya 1, anaknya 2. Cincin perhiasan, ya yes, menarik. Enggak ada bedanya. Harus adil. Nah, ngasih cincin perhiasan 23 karat, ya yang ini harus cincin perhiasan 23 karat. Nah, ini dalam beberapa hal. Namun dalam banyak hal Islam tidak memberlakukan at-taswiyah sama rata. Apalagi dalam memimpin, apalagi dalam menentukan. Gak bisa. Masa antara pezina dengan seorang alim suaranya sama? Ini bi'ayidin wa'aklin. Agama yang mana dan akal yang bagaimana kemudian bisa disamakan orang kondisinya seperti ini kemudian sama dalam menentukan suatu perkara yang penting. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hakadzal Islam. Makanya disebutkan fahuwa sahibu bid'ah. Nah, bagi yang menyebutkan sama kafir mukmin, sahibu bid'ah mubtadi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa la yahillu an taktuma an-nasiha lil muslimin birrahum wa fajirahum fi amri ad-din faman katama faqad ghasya al-muslimin wa man ghasya al-muslimin faqad ghasya ad-din wa man ghasya ad-din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Kemudian al-mu'allif rahimahullah melanjutkan permasalahan an-nasihah tidak halal. Tapi berarti di sini antuk taman nasihatul muslimin. Enggak boleh. Nasihat ini disembunyikan untuk kaum muslimin. Tahu satu mengetahui satu permasalahan di situ merupakan maslahat bagi kaum muslimin. Di situ ada pencegahan mudarat bagi kaum muslimin, kemudian dia diam. La yahil, enggak halal. Birrahum wa fajirahum, entah itu orang yang baik atau orang yang buruk, orang yang jelek. Dalam perkara agama, bahkan dalam perkara dunia juga tidak boleh menyembunyikan. Nah, itu orang penipu. Kita tahu itu orang itu penipu. Kita diam. Orang ini bermuamalah dengan saudara kita. Berarti kita pengkhianat. Ya kan? Nah, berkhianat kita. Nah, saudara kita hendak menjadi korban. Wah, kita diam saja. Enggak ada langkah, enggak ada nasihat. Khain, pengkhianat. Makanya kata al-mu'allif, barang siapa yang diam dan menyebutkan, tidak mau menyebutkan nasihat, faqad ghasya al-muslimin, sungguh dia telah menipu kaum muslimin. Sudah tahu ini orang pencuri dalam urusan halal wal haram. Pencuri baju saja kita mengingatkan orang, hati-hati mas, dengan itu pencuri dia, penipu dia. Apalagi penipu dalam urusan agama. Dengan berkedok agama, dia berfatwa seenaknya berbicara. Tanpa sultan, tanpa bukti yang kuat, tanpa hujah, tanpa dalil. Kemudian kita diam. Tidak ada peringatan. Faqad ghasy. Sungguh dia telah mengkhianati kaum muslimin, menipu. Wa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, sungguh dia telah menipu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimatil muslimin wa amatihim. An-nasihat, buat semuanya. Nasihat itu kan bukan harus sesuatu yang baik saja. Nasihat itu juga dalam rangka mencegah kemudaratan. Kan seperti itu. Nah, dalam urusan nikah saja Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, amma hadza fasu'lukun la malalah. Seorang sahabat ingin menikah dengan dua orang sahabat. Sahabat padahal sahabat. Nah, wa Rasulullah alaihi salatu wasallam tahu kondisi kedua orang ini. Yang satunya la yada asahu an atikihi. Enggak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Main pukul. Nah, nasihat, kasihan kan? Wah, orang ini pingin mencari laki yang sekufu dalam permasalahan akhlak dan adab. Seperti itu. Nasihat harus ada. Ini dalam urusan pribadi, apalagi dalam urusan umat. Kemudian dikatakan jamaah tahzir. Mana sekarang ada urusan agama yang tidak ada tahzir? Hat. Tauhid harus ada tahzir tentang syirik. Sunnah harus ada tahzir tentang bid'ah. Ketaatan harus ada tahzir tentang kemaksiatan. Mana sekali kosong dari tahzir? Nah, wah, mereka sendiri mentahzir. Nah, mentahzir kita salafin. Aneh, ya kan? Kalau jamaah tahzir, jamaah mereka mentahzir. Salafin. Harusnya kalau konsekuen enggak boleh tahzir-tahzirannya, jangan mentahzir ya, harusnya sudah membiarkan salafin. Kan seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jangan diam ya ikhwan, ada kemungkaran itu jangan diam. Ada sesuatu yang tidak bagus itu jangan diam, sampaikan saja. Apa adanya, yang penting kan bahasanya nyaman, enak. Ya tergantung orang. Seperti itu. Nah, orang juga kalau kita sebagai sama ahlu sunnah terkhusus menyeselin diam dengan alasan tidak enak, tidak atau sungkan, nah ini syaitan akhras, syaitan yang bisu. Nah, berarti dia sudah mengkhianati saudaranya, membiarkan saudaranya dalam kesalahan terus menerus. Nah, kita dinasihati seharusnya ya enggak usah marah lah. Kita tuh kalau sudah memiliki mentalitas siap menerima nasihat, nasihat apapun, kalau itu benar, mudah bagi kita. Alhamdulillah, malah dia mengingatkan. Jazakallah khair. Nah, bersyukur. Kemudian tersinggung, kemudian marah, kemudian tidak terima. Ini sayang. Mental-mental yang menunjukkan tidak ada keikhlasan. Ini namanya bukan bagian dari adil dan bijak dalam bersikap. Yang insya Allah nanti pembahasan lengkapnya hari Sabtu biiznillah. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Jangan diam ya ikhwan. Dalam tarbiyah anak-anak berat ketika yang mengingkari melakukan amar nahi mungkar hanya 1-2. Wah, anak-anak banyak. Nah, berat, tapi kalau ditanggung bersama-sama 1 Selalu mengingatkan, melihat itu ada keliru diingatkan. Terbentuk akhirnya semua anak-anak paham, oh lingkungannya, lingkungan seperti ini. Sehingga gak melihat pribadi sudah dia. Karena semua bapak-bapaknya, ami-aminya, oh sama semua sikapnya. Bukan karena ada Ustadz Fulan, sudah gak ada, bebas. Kenapa? Yang lainnya sakitin. Yang lainnya diam, gak ada. La kalam wala salam. Nah, anak-anak main air, makan nasinya tumpah-tumpah, lewat begitu saja dia, tidak ada nasihat, tidak ada teguran, tidak ada. Nah, rush, wahan, khianat. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, sungguh dia telah berkhianat terhadap agama. Maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya wal mu'minin. Kenapa? Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasihah lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amati. Jangan diam ya ikhwan dalam perkara kemungkaran. Jangan diam. Seperti itu. Sampaikan baik-baik, tegur. Nah, tegur. Oh, yang ditegur juga alhamdulillah bersyukur. Jangan marah, jangan sensitif. Nah. Qala rahimahullah. Kemudian melanjutkan kepada permasalahan pembahasan asma wa sifat. Wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basirun, sami'un alimun, yadahu mabsutatan. Qad 'alimallahu annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Ilmuhu nafidun fihim falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam wa man nabihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Kemudian kata al-Malik rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun sami'un alimun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berarti Allah memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Dan makhluk juga memiliki sifat melihat, memiliki sifat mendengar. Nah, berarti ada persamaan, ada keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hah? Ya apa tidak? Ada keserupaan? Hah? Hah? Ada ya virus? Harus ada. Nah, harus ada. Karena kalau enggak, konsekuensinya ngeri. Tidak ada, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada sesuatu yang berwujud dua hal yang berwujud kecuali mesti akan ada persamaan. Nah, harus, walaupun minimalnya sama-sama apa? Berwujud, sama-sama ada. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang adanya keserupaan. Yang Allah larang itu adalah at-tamtsil. Ya, ini penting ya ikhwan, hati-hati. Dalil itu melarang menafikan at-tamtsil. Nah, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli, misal tamtsil al-mumatsalah. Ini yang terlarang, ini yang dinafikan antara al-khaliq dengan al-makhluk. At-tamtsil adalah apa, Bu Fairuz? Hah? Penyamaan. Sama-sama mendengar. Katanya tadi boleh. Lah ini kan terlarang ini. Sama-sama mendengar nih sekarang. Makhluk atau Al-Khaliq Allah mendengar. Makhluk juga mendengar. Nah, ini sudah kita bahas ini. Dalam kitab-kitab yang sebelumnya, Aqidatul Raziyain, Usul Sunnah, Tamtsil, ini yang terlarang. Mumatsalah, al-mitsal. Apa itu al-mitsal? Apa itu al-mumatsalah atau tamtsil? Abu Zulfa. Naam, ahsan tabarakallah. Penyerupaan dari segala sisinya, ini enggak akan mungkin terjadi antara al-khaliq dengan al-makhluk. Ini yang dinafikan. Naam. Kalau musyabahah, penyerupaan pada sebagian, enggak ada masalah, dan memang harus sebagian. Ya, walaupun sebagian kecil, namun ada. Nah, sama dari apa? Dari sisi makna. Ya, sama-sama mendengar, ya sudah. Makna mendengar apa sih? Ya sudah, ma'ruf. As-sama itu apa artinya? Mendengar. Sudah, dari sisi bahasa ma'ruf. Makhluk memiliki pendengaran, Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan as-sama mendengar. Namun, pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran dan ketinggian, serta kemuliaan dan kesempurnaan. Kalau pendengaran makhluk sesuai dengan kerendahan, kehinaan, kelemahan makhluk. Tapi harus ada persamaan. Walaupun sama-sama dari sisi makna saja. Adapun hakikatnya tidak akan mungkin sama. Nah, sama-sama fi asli tasmiyah, dalam asal penamaan saja. Ya. Nah, makhluk punya nama, namanya Ali. Allah juga ada salah satu namanya Al-Ali, yang maha tinggi. Nah, seperti itu. Nah, tapi dari sisi asal nama saja. Nah, adapun hakikatnya tidak akan mungkin sama. Nah, ini. Ya, sehingga jangan rancu. Nah, adapun tasybih ini sebetulnya memang akhirnya ibarat ini banyak dipakai untuk ulama. Namun yang dimaksud mereka yaitu tasybih, penyerupaan dari segala sisi. Ini sebetulnya ibarat tasybih ini kurang tepat. Dilarang kita mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebetulnya yang tepat adalah ibaratnya adalah tamtsil, karena dalil memakai ibarat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Coba lihat. Yang pertama dinafikan penyerupaan dari segala sisinya, kemudian diikuti dengan penetapan ada kesamaan, namun tentunya hakikatnya jauh berbeda. Sehingga harus ada kesamaan. Kalau enggak, coba lihat. Kalau enggak, akhirnya kita terjerumus dalam ta'til. Nah, kita akhirnya menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak boleh sama-sama sekali. Enggak boleh ada keserupaan sama sekali. Walaupun sedikit, enggak boleh. Akhirnya, karena kita tahu kita makhluk, kita punya wujud, kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, punya tangan, wajah, karena enggak boleh sama-sama sekali, akhirnya pendapat yang tidak boleh ada keserupaan sama sekali, menta'til, menafikan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya enggak ada bedanya antara kita dengan Jahmiyah. Nah, Jahmiyah itu ya'buduna al-adam. Jahmiyah itu robnya mereka al-adam, sesuatu yang tidak ada. Nah, karena Jahmiyah itu ketika ditanya, Allah itu bagaimana? Enggak ada sifat, enggak ada nama. Terus, bagaimana Allah itu? Berarti mereka hakikatnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Loh, enggak ada sifat-sifat. Nah, maunya mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya, akhirnya terjerumus dalam menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Akhirnya apa? Ya sudah. Hakikatnya tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak punya sikap rahmah, enggak punya sifat izzah, enggak punya sifat mendengar, enggak punya sifat melihat, enggak punya sifat al-wajah, tangan dan yang lainnya. Ya sudah, apa berarti? Terus itu adalah sesuatu yang tidak ada berarti. Coba, adakah sesuatu yang berwujud tidak memiliki sifat? Ada? Adakah sesuatu yang berwujud namun tidak memiliki sifat? Hat. Coba. Pasti ada. batu, tembok, apalagi semua ada orang, hewan, pasti ada sifatnya. Walaupun mungkin hanya sekedar sifat, batu keras, memiliki berat, ini sifat, memiliki berat, warnanya hitam misalnya, yang ini merah. Nah, harus. Sementara Jahmiyah mengatakan Allah itu maha suci dari penyerupaan dengan makhluknya, berarti gak ada sifat Allah. Berarti Allah gak punya nama. Berarti Rabbmu adalah Adam. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, ini penting ya. Jadi yang tidak bisa terjadi itu penyerupaan dari segala sisinya, mustahil. Nah, yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Kan kata Yahudi begini, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Yahudi ini emang luar biasa lancangnya itu. Makanya kafir saudara. Kata Yahudi, tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Bal hullat aidihim walu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Ayat yang lain mengatakan apa? Di antara sifat mereka ketika menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fakir wa nahnu aghnia, Allah itu fakir. Nah, adapun kami orang-orang yang cukup, kata mereka. Kata mereka ini, kafirnya mereka ini. Kan ada ayat yang mengatakan may yukridullaha qardan hasanan, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, coba Allah meminta pinjaman kepada kaum muslimin, katanya ini kafir. Nah, waliyazubillah. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti di antara sifat-sifat Allah, Allah memiliki dua tangan. Wah, ini penyerupaan, enggak boleh ini. Ini penyerupaan dengan makhluknya. Sementara Allah itu maha suci dari penyerupaan dengan makhluknya. Sehingga maksudnya tangan itu adalah kekuasaan. Memang kekuasaannya Allah cuma dua. Nah, siapa yang membatasi kekuasaan cuma dua? Ya, tapi enggak boleh menyerupakan. Lah, kenapa? Kamu tahu Allah itu ada? Iya. Iya, kenapa? Kita juga ada. Lalu apa bedanya? Ya, tapi kan keberadaan Allah kan sesuai dengan kebesaran. Sama tangannya Allah sesuai dengan kebesarannya juga. Keberadaan kita sesuai dengan kehinaan kita. Ayo, apa? Enggak percaya ada Allah, kafir. Sekarang orang yang mengingkari sifat Allah itu mau gimana dia? Selama dia minimalnya saja sudah, dia meyakini keberadaan Allah, ya sudah sama-sama ada, berada nih kita nih. Pasti kan dia akhirnya mau, enggak mau, ya kan beda. Ya sudah, kenapa sih susahnya kita menetapkan tangannya Allah juga beda dengan tangan kita. Tangannya Allah sesuai dengan kebesaran Allah, kan selesai. Udah, alhamdulillah. Ya ikhwan, banyak-banyak bersyukur Allah beri hidayah kita untuk mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak-banyak bersyukur, hidayah sangat mahal. Nah, orang-orang yang pinter, Allah beri utu zaka walam yu'tau zaka. Nah, diberi kecerdasan tapi hatinya tidak bersih. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mahal hidayah ya ikhwan, mahal. Dijaga. Qala qad 'alima Allah anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah sudah mengetahui bahwa makhluk itu akan bermaksiat kepada Allah sebelum Allah menciptakan mereka. Allah sudah tahu. Ilmu Allah itu mencakup seluruh. Nah, semuanya sudah, mulai dari yang awal, yang sudah lewat, sampai yang sekarang, sampai yang akan datang, semuanya ilmu Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala sesuatunya. Ilmuhu nafidhun fihim. Ilmunya Allah itu sudah, ya sudah sampai kepada semua mereka. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Coba kita lihat, falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Bersama dengan itu, ilmu Allah bahwa hamba makhluk itu nanti akan bermaksiat kepadanya tidak mencegah yang demikian ini untuk memberikan hidayah kepada mereka, hidayah Islam. Nah, banyak-banyak kita bersyukur ya ikhwan. Ya, mendapatkan hidayah manhaj an-nabawi, akidah as-sahihah. Jangan hanya karena masalah teman satu muamalah akhirnya bermusuhan yang satu dengan lainnya. Nah, hati ini, jadikan hati ini lapang untuk mengikuti al-haq. Nah, kan seperti itu. Urusan-urusan yang enggak perlu kita bermusuhan, ya jangan bermusuhan. Urusan dunia, urusan beda pendapat, urusan ketika rapat yang satu berpendapat seperti ini, yang satu berpendapat seperti ini kan urusan yang enggak, artinya enggak perlu sampai kita bermusuhan. Kan seperti itu. Urusan fikih saja enggak perlu sampai kita bermusuhan. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ini masalah din padahal. Masalah fikih, masalah din. Para ulama telah berselisih dalam hal-hal yang memang diperbolehkan untuk berselisih. Lah kenapa kita urusan cuma rapat, beda pendapat, akhirnya sampai bermusuhan. Tapi urusannya memang kita harus bermusuhan, iya. Mau apa? Kata Ibrahim, "Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan." Nah, seperti itu. Nah, kata Ibrahim kepada kaumnya, sungguh telah tampak antara kami dengan engkau permusuhan selamanya sampai engkau kembali kepada Allah. Kan? Nah, iya. Terhadap ahlul bid'ah, selesai. Nah, tapi urusan, ya ikhwan, masalah ijtihad, masalah nisbi, sifatnya masih menyedihkan ya ikhwan, kalau sekedar masalah-masalah, ini loh hidayah ini loh kita. Kita ini diberi hidayah yang mahal. Jangan sampai gara-gara urusan pribadi akhirnya enggak mau datang taklim. Hilang lama-kelamaan sakit hati. Nah, fenomena sakit hati. Ya Allah. Nah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasannya. Ikhlas deh. Urusan yang bukan prinsip itu sudahlah, ngalah. Banyak-banyak mengikhlaskan, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa manna bihi alaihim karaman, Allah memberikan nikmatnya kepada hamba-hamba tersebut, dengan hidayah tersebut, karena kemuliaan Allah, jud, kedermawanan Allah, keutamaan yang Allah berikan, falahul hamdu. Dan bagi Allah satu-satunya alhamd, pujian. Nah, makanya pujian itu kita ucapkan dalam kondisi apapun kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kondisi apapun. Berbeda dengan syukur. Syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Adapun alhamd, kita mengucapkan pujian kepada Allah dalam kondisi apapun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di situ ada kebaikan. Kan gitu, ya kan? Nah, siapa tahu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.